dyan raga pa hanggang katres na huwag ka kalang sana dyan jirim pa tebik kaasih mo ang kasilip. Panutan kang nulawas tepat tepang cinta engkang masa estu baris setia satu panutan engkang nulawas tepat tepang cinta engkang masa estu baris setia satu